Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan mulia ini insyaallah taala kita melanjutkan penjelasan atau syarah dari zikir-zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Yang berikutnya adalah zikir Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Zikir ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza asbaha qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dari Ummu Salamah, mudah-mudahan Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila di waktu pagi beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba dan rezeki yang tayyib. Akan dijelaskan nanti insyaAllah apa yang dimaksud dengan tayyib. Wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Kalimat ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, yaitu yantafi'u bihil muslim. Itu yang pertama, yaitu seorang muslim bisa mengambil manfaat dari ilmunya untuk dia sendiri. Au anfa'a bihi ghairah, atau bermanfaat kepada orang lain. Jadi yang disebut ilmu yang bermanfaat, lihat dari dua sisi. Yang pertama, bermanfaat untuk dirinya sendiri. Yang kedua, bermanfaat untuk orang lain. Kemudian rizqan tayyiba, yang dimaksud dengan tayyib di sini adalah halal dan tayyib. Kalau halal jelas maknanya yaitu rizki yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pun makna tayyib itu adalah baik secara bahasa. Maksudnya apa? Makanan-makanan tersebut itu baik dikonsumsi sehingga menjaga kesehatannya, sehingga menjaga jasadnya tetap sehat. Bukan makanan yang berbahaya bagi tubuhnya. Terkadang ada makanan yang itu halal tetapi tidak thayyib bagi dirinya. Kemudian wa amalan mutaqabbala, dan amal yang makbul, yang diterima. Diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dia mendapatkan pujian karena amalan tersebut dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala balasan. Itu amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Ini penjelasan dari kalimat-kalimat tersebut atau kalimat-kalimat yang terdapat di dalam zikir tersebut. Berikutnya adalah kita akan jelaskan syarah dari zikir tersebut. Syarah ini merupakan zikir zikir yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi. Yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Kemudian rezeki yang baik, yang thayyib, dan amal yang diterima. Adapun yang pertama yaitu ilmu, ini merupakan permintaan yang paling mulia. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu dengan meminta ilmu terlebih dahulu. Karena ilmu ini memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam dan tentunya sangat penting bagi seorang mukmin. Disebutkan di dalam hadis atau disebutkan dalam Al-Qur'an tentang keutamaan ilmu. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Beberapa derajat ditinggikan orang-orang yang memiliki ilmu. Begitu juga disebutkan di dalam ayat lain, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui, yaitu orang yang berilmu, wal ladina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui, yaitu tidak berilmu? Pasti jawabannya tidak akan sama. Tidak akan sama antara orang yang memiliki ilmu dan yang tidak memiliki ilmu. Begitu juga di dalam ayat lain, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah dari hamba-hambanya, yaitu para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Maka perlu diketahui bahwa yang dimaksud di dalam doa ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud adalah ilmu syariat, ilmu agama, bukan ilmu dunia. Karena ilmu agama atau ilmu syariat ini akan mewariskan kepada pemiliknya ini beberapa keutamaan. Di antaranya disebutkan di sini dalam ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Bahkan juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia agama. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Allah menginginkan kepadanya kebahagiaan atau kebaikan. Yang tentunya kebaikan yang hakiki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tandanya? Tandanya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia ini faham tentang agama. Menunjukkan ilmu itu utama. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada orang yang berilmu. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menulis dalam kitabnya Sahih Bukhari, menulis babul ilmi qabla al-qawli wal-amal, bab penjelasan bahwasanya ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal. Kemudian beliau membawakan ayat fa'alam annahu la ilaha illallah, fa'alam, maka ketahuilah, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya sesungguhnya tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Apa yang pertama? Yaitu fa'lam, ilmuilah, ketahuilah. Sebelum seorang menyatakan la ilaha illallah, maka sepantasnya atau seharusnya dia memahami la ilaha illallah tersebut. Fabada'a bil ilmi qablal amal atau qablal qawli wal amal. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu dulu. Berilmu dulu sebelum mengucap dan beramal. Dan juga orang-orang yang berilmu ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis lain, bahwasanya mereka yang memiliki ilmu itu adalah warasatul anbiya, para pewaris para nabi, pewaris para nabi. Sebutkan dalam hadis, "Man akhadahu akhadha bihadhin wafir." Barang siapa yang mengambilnya, warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagi mereka yang berada di jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan kepadanya surga. Disebutkan dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di atas menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia karena hal tersebut, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa yang dimaksud dengan ilmu nafi? Sebagaimana tadi disinggung, yang dimaksud ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bermanfaat kepada dirinya sendiri dan juga bermanfaat kepada orang lain. Bermanfaat kepada dirinya yang tentunya menyelamatkan dia dari perkara-perkara yang buruk. Yang paling besarnya adalah menyelamatkan dia dari api neraka. Dan juga perlu diperhatikan, ilmu tersebut bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang lain. Dengan kata lain, ilmu yang dia miliki selain untuk menyelamatkan dirinya juga menyelamatkan orang lain. Makanya di dalam surah Al-Asr itu disebutkan wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Nah, beramal saleh ini untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Tetapi dia belum bisa dikatakan selamat dari kerugian, karena dalam ayat itu semua manusia itu rugi, illal ladzina amanu wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini belum selesai. Apa? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haq, yaitu berwasiat tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kebenaran. Menyampaikan dakwah berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Mengajak orang lain kepada kebenaran. Mengajak orang lain kepada kebenaran. Begitu juga watawassaw bis sabr, dan saling menasihat, nasihat menasihati dalam kesabaran. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan orang yang paling utama, orang yang paling baik. Yang hadis ini merupakan dorongan kepada kita untuk supaya mengamalkan ilmunya, dalam arti memberikan manfaat kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran wa'allamah dan mengajarkannya. Mengajarkan berarti memberikan manfaat kepada orang lain. Ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Jadi dia tidak soleh sendiri. Tetapi dia apa? Mengajak orang lain kepada Al-Haq. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Asr tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu, baik itu harta ataupun yang lainnya, kecuali ilmu. Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Wa qur rabbi zidni ilma. Di dalam surah Taha ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Rasulullah. Itu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Wa lam ya'murhu bi talabi ziyadati min syai'in akhar. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan selain ilmu. Hal ini menunjukkan keutamaan ilmu. Dan ilmu yang bermanfaat juga merupakan salah satu amalan yang terus langgeng bagi pemiliknya, pahalanya. Yang dimaksud langgeng di sini adalah pahalanya walaupun orang ini sudah mati atau meninggal. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mati ibnu Adam, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Seperti wakaf atau yang semisalnya, atau ilmu yang bermanfaat. Sudah kita jelaskan yang dimaksud bermanfaat tadi ada dua, dari dua sisi. Atau anak soleh yang mendoakannya, mendoakan kedua orang tuanya. Yang menjadi syahid adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Bahwasanya ilmu yang bermanfaat ini akan terus mengalir pahalanya. Ini merupakan keutamaan ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap paginya meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya kata wa rizqan thayyiba. Rizki yang baik. Hal ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sertakan di setiap paginya di dalam doanya. Karena hal ini sangatlah berpengaruh kepada seseorang. Bahkan berpengaruh kepada ibadah seseorang dan kepada badan seseorang. Dan makna rizqan thayyiba, maknanya adalah sebagaimana tadi singgung, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki yang halal, bukanlah rizki yang haram. Karena rizki yang haram ini akan berakibat kepada ibadah-ibadahnya yang lain, seperti doanya tidak dikabulkan, seperti membuat atau menjadikan dia ini lemah dalam beribadah, dalam melaksanakan ketaatan. Itu salah satu bentuk akibat dari memakan harta yang haram. Di sisi lain juga, maksud dari permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala rizki yang thayyib, yaitu rizki yang baik untuk dikonsumsi, tidak berbahaya kepada badannya dan juga kepada akalnya. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki yang thayyib, ini merupakan bentuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena selain itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, juga rizki yang baik ini, rizki yang halal ini merupakan salah satu sebab dikabulkannya doa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di atas muka bumi halalan thayyiba, yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu merupakan, atau sesungguhnya syaitan bagi kalian musuh yang nyata. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mencari harta yang halal dan thayyib. Maka satu perkara yang diperintah ketika dilaksanakan ini akan mendapatkan pahala. Akan mendapatkan pahala. Tetapi tentunya dengan niat, bukan berdasarkan kebiasaan atau adat seseorang. Adat seseorang atau khususnya apalagi laki-laki, ya, adatnya atau kebiasaannya mencari kerja, mencari uang. Tetapi orang tersebut tidak ada niatan untuk melaksanakan perintah Allah, maka tidak bermanfaat. Dalam artian tidak berpahala. Tetapi apabila niat dia ketika bekerja, ya, ketika bekerja untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala mencari harta yang halal dan thayyib untuk dirinya dan keluarganya, insyaallah hal ini berpahala. Sebagaimana amalan-amalan yang lainnya. Apabila tidak ada niatan imtisalan li amrillah, melaksanakan perintah Allah, maka tidak ada pahalanya. Hanya bermanfaat untuk dunia saja. Kemudian disebutkan di dalam hadis lain, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyib, baik, maha baik. "La yaqbalu illa thayyiba," yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali perkara yang baik. "Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin." Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para utusan. faqala ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah kalian dari makanan yang thayyib, yaitu yang halal dan thayyib, yang baik. Wa'malu saliha, dan beramal salihlah. Sesungguhnya aku bima ta'maluna alim, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari makanan yang thayyib, yang halal dan thayyib, ma razaqnakum, dari apa-apa yang aku berikan rezeki kepada kalian. Tsumma dzakara rajula, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang, yutilu safar, yang memanjangkan perjalanannya, maksudnya panjang perjalanan safarnya, jauh. Yang ini merupakan salah satu sebab seorang dikabulkannya doa, yaitu ketika safar. Ash'atha aghbara, yang dia acak-acakan dan berdebu, menunjukkan kefakiran dia, butuhnya dia. Dan ini juga merupakan salah satu sebab seorang dikabulkan doanya. Yamuddu yadaihi ila sama, yang dia membentangkan kedua tangannya ke langit. Ini juga sama salah satu sebab dikabulkannya doa, meminta kepada Allah. Kemudian mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini juga sama merupakan salah satu sebab dikabulkannya doa, dengan mengucapkan, ya Rabbi, ya Rabbi. Memanggil nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Tetapi, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidhalik. Tetapi makanannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari yang haram, fa'anna yustajabu lidhalik, bagaimana akan diterima doanya. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Sehingga, walaupun kondisinya ini sudah memenuhi syarat untuk dikabulkan, tetapi karena ada penghalang yang besar untuk dikabulkan doanya, yaitu memakan harta yang haram, akhirnya doanya tidak dikabulkan. Disebutkan di dalam hadis lain, ancaman bagi orang yang memakan harta yang haram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih." Sesungguhnya jasad yang tumbuh dari perkara yang haram, harta yang haram, maka neraka ini adalah yang berhak terhadap jasad tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Sebagaimana disebutkan di dalam tadi mukaddimah, yang dimaksud amalan mutaqabbala yaitu amalan yang diterima oleh Allah atau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan diberi pahala orang yang melakukannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memujinya. Nah, di sana ada beberapa amalan yang menyebabkan amal seseorang atau di sana ada perbuatan yang menyebabkan amalan seseorang ini ditolak. Yang paling pokok adalah amalan yang menyebabkan amalan seseorang ini ditolak adalah perbuatan syirik dan kekufuran. Maka ketika seorang beramal soleh, apabila seorang beramal soleh, tetapi dia melakukan penghalang yang besar ini, maka tidak akan bermanfaat amal soleh tersebut sebesar apapun yang dia lakukan, sejauh apapun pengorbanan dia, sebanyak apapun harta yang dia keluarkan. Disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 23, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami datangkan apa yang mereka kerjakan, maka kami jadikan amalan mereka ini sebagai atau seperti haba'an mansurah, seperti debu yang berterbangan. Hal ini dikarenakan dia telah melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, yang itu atau yang perbuatan tersebut bisa menghancurkan amal soleh seseorang di dunia. Begitu juga di dalam ayat lain, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul, katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan orang-orang yang merugi amalannya, yaitu mereka yang sia-sia usahanya itu di kehidupan dunia. Wahum yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka mengira di dunia ini telah berbuat baik. Yakin mereka telah berbuat baik, padahal ketika didatangkan nanti di yaumil qiyamah, amalannya seperti debu yang berterbangan. Hari ini karena mereka tidak memperhatikan amalan-amalan yang bisa membatalkan amal soleh mereka, di antaranya adalah kesyirikan dan kekufuran. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtaghi bihi wajhallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima satu amal kecuali amal tersebut ikhlas dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, menjaga tauhid, menjauhi kesyirikan. Yang kedua adalah amalan yang bisa diterima atau penyebab amal itu tidak diterima adalah amalan yang tidak berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd, barang siapa yang beramal yang amalan tersebut tidak berdasarkan perintahku maka tertolak. Tertolak amalannya, apapun amalannya, sebesar apapun amalannya, sehebat apapun amalannya dan sebanyak apapun orang yang mengamalkannya, maka itu tidak akan diterima ketika amalan tersebut tidak berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seperti ini, seperti disebutkan di dalam ayat tadi, yaitu mereka menganggap bahwasanya telah berbuat kebaikan, telah berbuat amal soleh, dan mereka menyangka bahwasanya amalan itu akan bermanfaat, tetapi nanti di yaumil qiyamah amalan tersebut menjadi debu yang berterbangan, bahkan menjadi adab bagi dia karena dia telah menyisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.